ke keamanan desa. Tapi ojo padha ngantuk, ayo kanca padha rondo. Mlebu kampung liwat lurung, karepen amane desa. Amrih resi e kampung, kanca kabeh iling pesenku. Kudu iling ning pribadine, iku mono tumrap lelaku. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Jaga keamanan desa, kabeh ojo padha ngantuk. Ayo kanca padha rondo, mlebu kampung liwat lurung, karepen amane desa.